Lailatul Qadar itu malam prerogatif. Jadi itu hak prerogatifnya Allah. Allah menciptakan sesuatu yang khusus yang boleh dikatakan melanggar tradisinya sendiri. Tapi pelanggaran ini demi untuk memberi anugerah yang plus kepada manusia. Itu adalah malam di mana Tuhan menunjukkan kemurahannya dan kekuasaannya sekaligus untuk memberikan apa saja yang dia mau untuk manusia yang dicintainya dan membuktikan setoran-setoran yang menarik dan memikat hatinya Allah. Nah, maka disebut Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini selalu diperdebatkan malam selikur apa malam ganjil dan seterusnya. Ya, ini panjang lebar kalau kita uraikan, tapi sesungguhnya terserah-serah Allah. Dan Anda bisa menciptakan malammu sendiri, menciptakan siangmu sendiri, sehingga malam Lailatul Qadar itu tidak bisa dibantah 100% bahwa dia juga bisa diberikan Allah kapan saja. Ciptakan saja setoran-setoran yang memikat hatinya Allah, maka engkau akan mendapatkan anugerah prerogatif itu dari Allah Subhanahu wa taala anytime, kapan saja. Bahwa itu selalu disebut pada malam ganjil. Kalau Anda fokus kepada Allah, dan Allah itu satu tapi mengepung bermiliar-miliar makhluk, jadi fokus Anda pada satu. Qul huwallahu ahad, Allahu ahad. Nah, kalau seluruh perilaku dan harta benda Anda itu Anda arahkan ke satu alias si Maha Ganjil ini, maka dengan sendirinya pintu-pintu Qadar akan terbuka bagimu.